dirimu, kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi, kau telah tinggal dalam palung hati. Bersamanya.